Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idha syi'ta. Allahumma faqihna fi dinika wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal ya arhamar rahimin. Naam, ini merupakan majelis yang ketiga dari penjelasan terhadap Syarah Al-Kafrawi ala Matan Al-Ajrumiyah karya Syekh Hasan Al-Kafrawi rahimahullahu taala, di mana pada pertemuan terdahulu kita sudah sampai dalam pembahasan i'rab terhadap Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekedar mengingatkan kembali bahwa kemarin beliau sudah sebutkan 7 jenis i'rab yang memungkinkan pada Bismillahirrahmanirrahim. Di mana dari 7 jenis i'rab itu, ya, i'rab yang pertama yang yata'ayyan fil qira'ah, yakni wajib dibaca seperti itu, yakni dengan dijer ar-rahmani dan ar-rahim, ya, sebagai na'at. Taib. Sekedar untuk mengingatkan kembali, jadi aujuh fil basmalah, ya. Nah, yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ini bermasalah ini, baik, bagus. Tujuh, baik. Ini, ya, jadi wajah yang pertama, dan ini yang boleh secara lugah, bahkan, tapi ini yata'ayyan fil qira'ah, hanya ini yang boleh dalam bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enam. Ini semua apa namanya? Aujuh yang memungkinkan secara lugah. Yang pertama ini adalah yata'ayyan al-qira'ah, ya, wajib dibaca seperti ini. Adapun yang lainnya hanya pembahasan dari sisi boleh tidaknya dibaca seperti itu dari sudut pandang i'rab. Nah, dan sudah dijelaskan oleh beliau, kapan dibaca jer maka dia na'at, kapan dibaca rofa maka dia adalah khobar dari mubtada yang mahdzuf takdiruhu huwa, dan kapan dia mansub maka dia adalah maf'ulun bihi, atau bahasanya beliau apa, mansub li ta'dhim, mansub li ta'dhim dari fi'il yang mahdzufah takdiruhu aqsudu, takdiruhu aqsudu. Baik, ini sudah sampai sini kemarin, ya, 7 wajah. Selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala, wa yamtani'u wajhani akharani. Kemudian masih ada 2 wajah yang lain, jadi 9, tapi yamtani', tidak boleh. Tidak boleh dibaca seperti ini, tidak boleh dibaca, ya, secara lughatan, yakni tidak boleh diirob, tidak syah diirob seperti itu, apalagi secara qiraah, lebih tidak boleh lagi tentunya. Apa wajahan itu? Wahuma jarru rahimi ma'a nasbir rahmani aw raf'ih. Ya. Yaitu menjir ar-rahim sementara ar-rahman dinasab atau di apa namanya? Dinasab atau di rafa. 6. Jadi dua wajah. 6. Bismillahirrahmanirrahmanu, ya, ar-rahimi, dan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ar-rahim majrur enggak boleh. Kita sampai sini. Kenapa enggak boleh? Dua wajah ini kenapa enggak boleh? Nah. Jelas kenapa? Karena di sini kalau ar-rahmanu berarti sini kan takdirnya ada huwa. Ya, sehingga ini jumlah yang baru. Sementara ar-rahim kalau dia majrur mau ma'tuf ke mana? Tidak mungkin naat bagi Allah, kan? Tidak mungkin. Kenapa? Karena ini jumlah yang baru. Ini jumlah yang baru. Tidak mungkin ma'tuf ke jumlah sebelumnya. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin ar-rahimi ini naat bagi lafad lafzul azim di sini. Ya kan? Kenapa? Karena ini sudah jumlah jumlah apa namanya? Jumlah yang baru. Nah, sama seperti di sini juga tidak mungkin karena di sini kan ada takdirnya apa? Aqsudu. Nah, aqsudu. Sehingga ini jumlah yang baru, jumlah fi'liyah dan ar-rahim tidak mungkin dan tidak boleh ma'tuf atau ataf kepada na'at kepada lafadz Allahi. Nah. Taib sebentar. Baik. Jadi ini sisi kenapa tidak memungkinkan Ar-Rahimi di jer. Kata beliau rahimahullahu taala walidha qala ba'dhum, karena itulah sebagian mengatakan ayun sabar ayun sabar rahmanu au yart au ayan siba au ayan sabar rahmanu au yartafa'a fal jarru fi ar-rahimi qat'an muni'a. Dinasab ar-rahman atau dimarfu', maka al-jir pada ar-rahim dipastikan terlarang. Qat'an muni'ah. Dipastikan terlarang. Ini kalau apa? Inahua. Kalau rahmannya dimansub, ya, kalau rahmannya dimansub, ya, atau ar-rahmannya dimarfu, maka ar-rahimnya mumtani, ya, tidak boleh qat'an, pasti terlarang di jir. Nah, sudah ya. Ini dua sisi tidak bolehnya, ya, tidak bolehnya apa dua irob yang tidak boleh pada basmalah. Kata beliau rahimahullahu taala, fa jumlatu ma yatahassalu fil basmalah tis'atu aujuh. Maka total, ya, total seluruhnya kemungkinan irob pada basmalah ada 9 wajah, ya. Dengan memandang, dengan menutup pandang apa? Menutup pandang akan boleh tidak bolehnya. Intinya semua kemungkinannya, kemungkinan bisa 9. Al-awwalu minha, ya, irob yang pertama, yajuzu arabiyatan wa yata'ayyanu qira'atan. Irob yang pertama, yaitu bismillahi ar-rahmani ar-rahimi, itu boleh secara arabiyah, tapi apa? Namun yata'ayyan qira'ah. Pada qira'ah bukan yajuz, tapi yata'ayyan, harus. Harus seperti itu bacanya. Taib wasittatu ba'dahu, 6 yang lain tajuzu arabiyatan la qira'atan. 6 irob yang lain yaitu nomor 2 sampai nomor berapa situ? Nomor 7, ya. Itu boleh secara arabiyah tapi tidak boleh secara qira'an. Qira'atan, tidak boleh baca seperti itu. Misalnya ada orang salat baca Al-Fatihah terus dia baca bismillahirrahmanirrahim, ini batal salatnya. Jelas tidak syah. Tidak dianggap syah basmalahnya. Karena tidak boleh kira'ah seperti itu. Walaupun secara irob, iya, memungkinkan. Tapi secara kira'ah tidak boleh. Wal wajhani akhiran, sementara dua irob yang terakhir, mumtani'ani arabiyatan wa kira'atan. Baik secara arabiyah, dia mumtani, demikian pula secara kira'ah. Taib. Kama alimta qala nurul ajhuri. Ya, apa mumtani'ani arabiyatan wa kira'atan kama alimta. Dua irob yang terakhir tidak terlarang secara arabiyah dan secara qiraah sebagaimana yang sudah disebutkan di atas. Qala Nurul Ajhuri. Ya, Nurul Ajhuri berkata, ini lanjutan bait syair di atas. Baik. Atau mungkin ayun soba ya, dibaca marfu. Ayun soba rahmanu aw yartafa'a fal jarru fir rahimi qat'an muni'a. Wa ay yujarra. Di situ apa? Di situ setelahnya. Itu ro atau ji atau zai. Wa ayu jarra. Coba dibaca tolong. Bait yang kedua. Ro Ustad, Biro. wa in yujar Nah, terus lanjut. fa ajiz fi tsani. Itu maksudnya zai di situ, fa ajiz, bukan fa ajir. Zai Ustad, zai. Ah, itu yang Anda tanyakan. Ya. Wa in yujar fa ajiz fi tsani salasatul aujuhi khudh bayani. Fahadihi tadammanat tis'an muni' wajhani minha fadri hadha wastami' fadri hadha wastami'. Baik, kata beliau dalam bait syair ini, Ar-Rahman dimansub dan dimarfu, ya, ketika Ar-Rahman dimansub dan dimarfu, maka pada Ar-Rahim mumtani tidak boleh majrur. Jelas sampai sini? Tidak boleh majrur. Kemudian dikatakan kalau dijer, apa yang dijer di sini, wa in yujar, yakni kalau Ar-Rahmannya dijer, maksudnya fa ajiz fi tsani, maka bolehkan pada Ar-Rahimi salah satu aujuh, ya, tiga sisi, khudh bayani, ambillah penjelasan dariku. Baik. Ada ya tamu tadi. 6. Jadi wa in yujar, kalau Ar-Rahmannya di majrur, fa ajiz fi tsani, maka bolehkan pada kata yang kedua, yakni Ar-Rahim, apa yang dibolehkan? Salah satu aujuh, ya. Dibolehkan tiga wajah. Fa hadhihi tadammanat tis'an, maka ini mengandung 9 sisi i'rab, muni', terlarang wajhan, terlarang dua sisi minha, fadri hadza wastami', ketahuilah ini dan dengarkanlah. Baik. Ini bait syair ya, penjelasannya dari bait syair yang tiga ini kita bisa tahu bahwa sisi i'rab yang totalnya semua ada 9, dilarang 2 dan dibolehkan 7. Ya, dibolehkan 7. 6. Kalau mau dijabarkan, perhatikan ya. Mansub Ar-Rahman atau dia marfu, ya. Ketika Ar-Rahman itu mansub ataupun marfu, maka terlarang al-jir. Baik, terlarang al-jir pada Ar-Rahim. Apa pemahamannya di sini? Pemahaman yang pertama, dua sisi ini terlarang. Ya, dua sisi ini terlarang. Yaitu ketika Ar-Rahman mansub, maka terlarang Ar-Rahim majrur. Yang kedua, sisi yang kedua yang terlarang, ketika Ar-Rahman marfu, ya, maka terlarang pada Ar-Rahim majrur. Ini pemahaman yang pertama. Kemudian bisa juga dipetik dari sini, berarti kalau Ar-Rahman mansub, maka pada al-jer, pada Ar-Rahim boleh mansub dan marfu. Atau ketika Ar-Rahman marfu, maka pada Ar-Rahim boleh juga mansub dan marfu. Berarti di sini sudah disebutkan apa? 4 sisi. Sudah disebutkan 4 sisi. Kemudian 3 sisi yang lain yang boleh disebutkan di sini. Kalau Ar-Rahmannya majrur, maka Ar-Rahimnya bisa 3. Bisa mansub, majrur, dan marfu. Berarti totalnya ada 7. 4 tambah 3, 7. Ya, 4 tambah 3 itu 7. Tambah yang terlarang tadi 2, berarti 9. Makanya kata beliau pada bait yang ketiga, fahadihi tadom manatis'an. Ini semua, dua bait syair ini, mengandung 9 sisi. Ya. Sebelum kita lanjut, faham maksudnya ini? Kenapa dari dua bait syair ini kita pahami 9? Nah. Pada bait yang pertama secara tersurat yang tersebut langsung secara teks secara tekstual adalah dua wajah yang mamnu, dua wajah yang terlarang, yaitu ya Ar-Rahman di mansub, Ar-Rahim di majrur, satu yang terlarang, yang kedua Ar-Rahman di marfu dan Ar-Rahim di majrur. Ini dua secara tekstual dalam bait syair yang pertama terlarang. Baik, berarti sudah dua ya, kita simpan dua, tapi ini dua yang terlarang. Ah, secara tersirat dari sini, secara tersirat berarti kalau Ar-Rahmannya mansub, maka Ar-Rahimnya yang penting bukan jar. Apa selain jar? Berarti marfu sama mansub. Sudah dua berarti pasangan kan? Ar-Rahman mansub, Ar-Rahim mansub. Ar-Rahman mansub, Ar-Rahim marfu. Sudah dua. Ya. Kemudian kalau Ar-Rahmannya marfu, maka Ar-Rahimnya yang penting bukan jar juga. Berarti Ar-Rahman marfu, Ar-Rahim marfu. Ya, Ar-Rahman marfu, Ar-Rahim mansub. Berarti totalnya 2 juga. 2 tambah 2, 4. Tambah 2 yang terlarang, 6. Kan begitu ya? Tambah 2 yang terlarang, 6. Kemudian, di bait syair yang kedua, disebutkan kalau Ar-Rahmannya majrur, maka Ar-Rahimnya 3 aujuh. Boleh mansub, boleh marfu, boleh majrur. Berarti 3. 6 tambah 3, 9. Tapi dua wajah yang pertama, yang tersurat, yang tersebut secara tekstual di bait yang pertama, itu mumtani, terlarang. Baik, ini selesai i'rab bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala rahimahullahu taala wal ismu ma'nahu lughatan. Secara bahasa maknanya isim madalla ala musamma. Wastilahan kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zaman. Jelas ya? Ini definisi isim saya kira ma'ruf. Kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zaman. Wallahu ismun lizzat. Ya, lizzat al-wajibul wujud. Lizzat al-wajibi al-wujudi al-mustahiqi li jami'il mahamid. Allah adalah nama untuk Zat al-wajib al-wujud. Baik, pertama, penyebutan kata zat menisbatkan atau menisbatkan kata zat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa di antara sifat Allah itu az-zat. Ya. Maka kalam para ulama, ya. Kalam para ulama, karena di sini tentunya Al-Kafrawi, Asy'ariyah dalam akidah, beliau Asy'ariyah. Ya, tapi kita bicarakan di sini, kalau kita dapati kata zat di kalamnya ulama Al-Asari, Ahlus Sunnah, maka yang dimaksud di situ adalah mimbabil khabar. Ya, dan ditemukan dalam kalamnya Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mentakbir, beliau menisbatkan kata zat kepada Allah Ta'ala. Dan yang dimaksudkan di situ adalah mimbabil khabar, bukan mimbabil sifat. Ya, dan kaidahnya ma'ruf, babul akhbar, awsa mimbabil sifat. Ya, bahwa bab, ya, tentang khabar, ya, mengabarkan Allah dengan sesuatu itu lebih luas, lebih longgar dibandingkan, ya, mengabarkan Allah dengan suatu sifat. Kemudian di sini istilah al-wajibul wujud. Ini salah satu istilah ilmu kalam, ya. Ya, tentunya tidak boleh Allah Ta'ala disifatkan dengan seperti ini. Karena ini, tidak ada nas dalam hal ini. Ya, baik sebagai nama maupun sebagai sifat. Cuman yang diinginkan oleh mutakallimun dengan kalimat al-wajibul wujud, itu lawan dari al-mumkinul wujud. Al-mumkinul wujud artinya makhluk. Yang diinginkan dengan mumkinul wujud adalah makhluk. Kenapa? Karena keberadaan makhluk itu mungkin. Bisa jadi dia ada, bisa jadi juga tidak ada. Ya kan? Sekarang, sebelumnya dia tidak ada, kemudian dia ada, setelah itu dia akan tidak ada. Setelah itu nanti dia dibangkitkan, ada lagi. Jadi, makhluk semuanya bisa ada, bisa tidak ada. Makanya dikatakan al-mumkinul wujud. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak pernah tidak ada, ya, tidak pernah tidak ada, selalu ada. Maka mereka menggunakan istilah al-wajibul wujud, yakni yang tidak ada kemungkinan tidak adanya. Nah, dan ini akan banyak ditemukan dalam pembahasan takbir, ya, mutakallimin ketika mengabarkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus ketika membahas pembahasan sifat-sifat Allah Ta'ala. Nah, tapi ini sekali lagi, ini lafadz yang ajnabi, lafadz yang asing, bukan merupakan lafadz-lafadz syariat al-wajibul wujud ini. Baik. Di sini disebutkan Allah ismul lidzatil wajibil wujud al-mustahiq li jami'il mahamid. Baik. Ar-Rahman maknahu al-mun'im bijala'ilin ni'am. War-Rahim maknahu al-mun'im bidaqa'iqiha. Nah. Di sini perbedaan Ar-Rahman Ar-Rahim menurut pendapat apa yang dipilih oleh Al-Kafrawi rahimahullah, bahwa Ar-Rahman itu adalah al-mun'im, yang memberikan nikmat-nikmat yang besar. Sementara ar-rahim, yang memberikan nikmat-nikmat yang kecil. Yani semua nikmat, yang besar maupun yang kecil, yang global maupun terperinci, semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya kira antum sudah sudah sering mendengar ya, ya khilaf di kalangan para ulama, ya, dalam menafsirkan nama Allah Ta'ala ar-Rahman dan ar-Rahim. Dan ini bukan tempatnya kita jelaskan. Taib. Summa qala rahimahullahu ta'ala al-kalam. Nah, beliau mulai mensyarah matan al-Ajurramiyah. Kata Ibn al-Ajurram rahimahullahu ta'ala, al-kalam huwa lafzul murakkabu al-mufidu bil-wada'. Kata al-Kafrawi rahimahullahu ta'ala, menyebutkan i'rabnya terlebih dahulu sebelum menyebutkan penjelasannya. Al-kalamu mubtada'un marfu'un bil-ibtida' wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi. Huwa domiru faslin alal asah. La mahalla lahu minal i'rab. Wal-lafzu al-lafzu khabarul mubtada' marfu' bil-mubtada' wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi. Taib. Al-kalamu mubtada' al-lafzu adalah al-khabarnya. Al-murakkab dan seterusnya ini na'at. Akan disebutkan nanti ya. Nah, na'at bagi al-lafzu. Al-murakkab, al-mufid, ini semua na'at bagi al-lafzu. Nah, al-kalam mubtada' al-lafzu khabar. Apa i'rabnya huwa? Dikatakan di sini, kata beliau, huwa adalah domir fasl. Domir fasl. Taib. Dan penyebutan nama domir fasl, ini wallahu ta'ala alam bisawab, mengesankan bahwa al-Kafrawi rahimahullahu ta'ala bermadhab basriin dalam hal ini. Wallahu alam. Karena yang menamakan domir seperti ini dengan domir fasl adalah basriin. Adalah basriin. Sementara apa namanya? Al-Kufiin, ya. Mereka tidak menamakan itu sebagai apa namanya? Tidak menamakannya sebagai fasl. Kalau enggak salah namanya a'id. Ya, kalau enggak salah namanya a'id. Afan, imad, imad. Nah, Al-Kufiin menamakannya sebagai imad. Ya, imadan. Domir imad. Sementara Basri ini menamakannya domir fasal. Taib. Jelas ya? Apa itu domir fasal? Domir fasal, untuk mengetahui sesuatu domir itu adalah domir fasal atau bukan, ada beberapa indikator yang bisa kita ketahui, ya, bisa kita lihat. Tapi yang paling sering muncul adalah ketika ada domir yang terletak di antara mubtada dengan khobar. Di antara mubtada dengan khobar. Nah, atau terletak antara apa? Isim. Isim dengan khobarnya. Misalnya isim inna dengan khobar inna. Atau isim kana dengan khobar kana. Nah. Maka ketika ada mubtada khobar, di tengah-tengahnya ada domir. Nah, itu namanya domir fasal. Itu namanya domir fasal. Dan ada beberapa indikator yang lain. Ya, yang disebutkan oleh para nuhat dalam hal ini. Nah, seperti contohnya di sini. Asal kalimatnya kan al-kalamu al-lafzul murakkab. Al-kalam adalah al-lafzu al-murakkab. Cuman didatangkan huwa di tengah-tengah. Didatangkan huwa di tengah-tengah. Taib, apa i'rabnya ini? Ini adalah domiru fasal. Domir selah. Ya, sekedar untuk apa dia memisahkan antara apa domir yang terletak di antara apa? Mubtada dan khabar. Taib, apa i'rabnya domir fasal? Atau sebelumnya, domir fasal ini huruf atau isim? Ya, domir al-fasal ini huruf atau isim. Nah, mayoritas ulama, terkhusus dalam di kalangan ulama Basriin, ya, memandang bahwasanya domir al-fasal ini adalah harf. Ya, domir al-fasal ini adalah harf, namun bentuknya bentuk isim, bentuk domir. Tapi dia harf, bukan domir betulan. Ya, dia hanyalah harf yang bentuknya adalah bentuk domir. Tampilannya tampilan domir, tapi dia adalah harf. Jelas sampai sini? Nah, maka menurut yang apa? Maka tatkala dia harf, maka i'rabnya jelas. La mahalla lahu minal i'rab. Dan sebagian ulama memandang ya bahwa domir fasal ini adalah isim. Ya, dan mereka yang memandang isim kemudian khilaf dalam masalah i'rabnya. Dan di sini Al-Kafrawi rahimahullahu taala merujukkan pendapat Basriin, ya, mayoritas ulama dari kalangan Basriin yang menyatakan bahwa domir fasal itu adalah harfun, bukan domir sebagaimana domir yang lain. Dia adalah harf, tapi tampilannya tampilan apa? Tampilan domir, tampilan isim. Isim domir, tapi dia harf. Karena itulah kata Al-Kafrawi rahimahullah, domir faslin alal asah. Menurut yang sahih, huwa di sini adalah domir fasal. Jelas sampai sini? Domir fasal. La mahalla lahu minal i'rab. Ya. La mahalla lahu minal i'rab. Baik. Qala rahimahullahu taala, dan saya ada insyaallah di kitab-kitab yang lebih tinggi pembahasan tentang domir fasal ini. Setelah itu beliau menyebutkan i'rabnya, al-lafzu i'rabnya apa? Khabar dari al-kalam serta i'rabnya ya. Kita sudah bacakan al-lafzu khabar al-mubtada marfu'un bil mubtada wa lamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Baik. Al-murakkab ma i'rabuhu? Kata beliau na'tun li lafz. Na'tun li lafzin. Wa na'tul marfu'i marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Al-mufid na'tun na'tul murakkab. Iya, na'tun murakkab. 6. Maka di sini faedah bahwa al-mufid ini adalah na'at bagi al-murakkab. Bukan na'at bagi al-lafzu. Bukan na'at bagi al-lafzu. Kenapa? Karena al-lafzu itu diitlakan untuk untuk yang murakkab maupun yang tidak murakkab. Jelas? Al-lafzu itu diitlakan untuk yang murakkab maupun tidak murakkab. Sementara al-mufid tidak mungkin mufid kalau tidak murakkab. Karena itulah mengi'rab al-mufid sebagai na'at dari al-murakkab itu lebih tepat, itu yang benar. Bukan di'rab al-mufid na'at bagi al-lafzu. Ya, tapi al-mufid adalah na'at bagi al-murakkab. Kenapa? Karena al-mufid ini adalah, al-mufid hanya diitlakan, hanya bisa dimiliki oleh, oleh al-lafzu yang murakkab. Adapun lafzu yang ghair murakkab, tidak mungkin dia mufid. Misalnya kata Zaidun, ini lafaz tapi tidak murakkab. Tidak mungkin mufid ini, tidak mungkin Zaidun ini apa? Mufid. Kenapa cuma satu kata? Maka al-mufid ini adalah sifat bagi al-murakkab. Na'at bagi al-murakkab. Wa na'atul marfu'i marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi. Nah. Kemudian bil wada' ba harfu jar. Wal wada'u majrurun bil ba' wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirihi. Wal jar wal majrur muta'alliqun bil mufid. Al-mufidu bil wada. Bil wada jar majrur muta'alliq dengan al-mufid. Ya. Yakni, ya. Kemudian setelah beliau menyebutkan i'rabnya, beliau menjelaskan. Kata beliau yakni yang dimaksudkan oleh Ibnu al-Jurum di sini adalah anna ta'rif al-kalami 'inda an-nahwiyyin huwa al-lafdhul murakkabu ila akhirih. Bahwa definisi kalam menurut ulama nahwu adalah al-lafdhul murakkab dan seterusnya, yakni al-mufid bil wada'. Setelah itu beliau menjabarkan satu persatu dari empat sifat dari al-kalam. Kata beliau yang pertama, wa makna lafzi. Ya, lugatan at-tarah war-ramyu. Adapun al-lafzu, makna lafz secara bahasa bermakna at-tarah war-ramyu, membuang, melempar. Ya. Yuqal lafadtu kaza bimakna romaitu. Makanya kalau ada orang makan misalnya buah-buahan yang ada bijinya, kemudian dia lontarkan bijinya dari mulutnya, dia katakan lafadahu min fihi. Lafadahu min fihi. Yani dia lontarkan dari mulutnya, dia lemparkan dari mulutnya. Nah, lafaz, dan ini dari sisi bahasa kita bisa ketahui hubungannya dengan sisi apa? Sisi istilah. Kenapa? Karena kenapa ucapan dikatakan lafaz? Karena dia seakan-akan dilemparkan, dibuang, ya, dilontarkan dari mulut. Makanya dikatakan lafaz. Wastilahan, adapun lafaz secara istilah, definisinya adalah as-sautu al-mushtamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati ka Zaid. Ya. Ini sama seperti ta'rif dalam tuhfa ya. Suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah seperti Zaid. Kenapa Zaid ini dikatakan lafaz? Fa innahu sautun ishtamala ala zai wal ya wad dal. Karena dia diucapkan ada suara dan terdiri dari tiga huruf hijaiyah di situ. Zai, ya dan dal. Fa kharaja bil lafzi al isyarah wal kitabah wal aqdu wal aqdu atau wal iqdu ya wan nasbu wa nahwuha fala tusamma kalaman 'inda an-nuha wa in kanat tusamma kalaman lughatan. Kata beliau, maka dengan kriteria, dengan qaid al-lafadz, keluar darinya isyarah. Isyarah ini bukan kalam ya, bukan lafzan, bukan lafadz secara istilah, atau al-kitabah tulisan, atau al-aqd simpul-simpul ya, nah, yang dipahami ataukah apa yang ditancapkan di atas tanah misalnya, nasab, tanda-tanda dan semacamnya, ya. Tanda-tanda ini semua bukan apa? Bukan lafadz istilahan, ya. Ini tidak dianggap lafadz, ya, tidak dianggap kalam menurut ulama nahu, walaupun dianggap kalam oleh ulama bahasa, kalaman lugatan. Taib. Dan di sini ada kutipan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, di mana beliau mengutip ijma ahlul lughah, ya. Ijma ahlul lughah wallahu taala alam bisawab, yang mengatakan bahwasanya al-kalam lughatan itu dipersyaratkan padanya adanya as-saut, ya. Naam. Dipersyaratkan padanya apa? As-saut. Kata beliau bahwa yang dimaksud dengan kalam lughatan adalah nutqun mufhim, pengucapan yang difahami. Ya, pengucapan yang difahami. Maka kalam secara bahasa, bahkan kalam secara bahasa pun dipersyaratkan harus ada sautun. Jelas sampai sini? Dipersyaratkan harus ada sautun. Maka apa yang disebutkan di sini oleh Al-Kafrawi rahimahullahu taala bahwasanya isyarat, kemudian kitabah dan seterusnya dinamakan sebagai kalam secara bahasa, ini fihi nadhar. Ini fihi nadhar wallahu a'lam bisawab, karena adanya kutipan dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di mana beliau menukil ittifaq bahwasanya al-kalam, ya, harus dengan suara. Nutqun harus diucapkan. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian wal murakkab. Ma makna al murakkab? Ma tarakkaba min kalimataini fa aktsar. Terdiri dari dua kata atau lebih. Qama Zaidun wa Abdullah. Naam, Zaidun, Abdullah. Qama Zaidun, dua kata. Tiga kata malahan, ya. Qama Zaidun, dua kata. Afwan, Abdullah, dua kata. Wa kharaja bil murakkab al-mufrad ka Zaidun. Maka Zaid, dia lafaz tapi dia bukan kalam. Kenapa? Karena dia tidak murakkab. Fala yuqalu lahu aidan kalamun indan nuhat. Maka kata Zaidun itu bukan kalam menurut an-nuhat. Al-mufid. Ma makna al-mufid? Kata beliau, wal-mufidu ma afada fa'idatan tammatan. Ya. Yahsunu sukut min al-mutakallimi alaiha. Al-mufid adalah lafadz yang murakkab yang memberikan faedah. Yakni lafadz yang murakkab tersebut memberikan faedah. Lafadz yang murakkab tersebut memberikan faedah. Berarti ada lafadz murakkab yang tidak memberikan faedah. Bagaimana dobit suatu ucapan murakkab dianggap berfaedah? Dobitnya adalah ketika al-mutakallim sudah baik diamnya. Sudah baik diamnya. 6. Di mana dobit tambahannya apa disebutkan dalam Tuhfatus Saniyah? Bihaitsu la yantadhiru sami' li kalamin akhar atau li syai'in akhar, di mana pendengarnya tidak menunggu kelanjutan ucapannya. Baik. Ka qama Zaidun wa Zaidun qa'imun. Maka kalimat qama Zaidun dan Zaidun qa'imun ini mufid. Kenapa? Fa inna kullam minhuma afada fa'idatan tammah. Yahsun sukutul mutakallim alaiha. Baik. Apa faedah ditunjukkan oleh qama Zaidun dan qama Zaidun dan Zaidun qa'im? Apa faedah yang ditunjukkan? Kata beliau, wahiyal akhbar bi qiyami Zaid. Ya, yaitu faedah yang diberikan dari kalimat ini adalah mengabarkan bahwa Zaid berdiri. Wa kharaja bil mufid ghairuhu. Keluar dari kategori dengan qaid al-mufid adalah ghairul mufid. Ghairuhu yakni ghairul mufid. Ghairul mufid itu bukan kalam. Ya, ka Abdullah. Abdullah itu lafaz. Jelas sampai sini? Abdullah itu lafaz. Kemudian Abdullah juga murakkab. Tapi ghairu mufid. Ghairu mufid. Kenapa? Tidak memberikan faedah tamah. Abdullah. Kenapa Abdullah? Siapa Abdullah? Ada apa dengan Abdullah? Kan begitu. Tidak memberikan faedah. Walaupun dia lafaz murakkab. Tapi ghairu mufid. Nah, demikian pula wa hayawanun natiq. Ya, haiwan natik. Ini kan apa? Isim dengan naatnya. Ini juga tidak memberikan faedah. Ya, antara man'ut dengan naat susunan manut dengan na tidak memberikan faedah apa-apa. Tidak memberikan faedah tamah. Haiwan natik. Kenapa haiwan natik? Ada apa? Haiwan yang berbicara. Ya ini manusia maksudnya di sini. Jelas ya? Maka haiwanun natik, dia lafzun, dia merokap tapi tidak mufid. Contoh lain yang gairu mufid, wa inqama zaidun. Inqama zaidun. Kalau Zaid berdiri, titik, diam dia sampai situ. Maka ini juga gairu mufid. Ini juga gairu mufid. Walaupun kalimat inqama zaidun, ini lafad, ini merokap, tapi gairu mufid. Taib. Tiga contoh ini, Abdullah, haiwanun natik, inqama zaidun. Ya, ini semuanya bukan kalam. Kenapa? Li'annaha la tufid. Karena semuanya tidak memberikan faedah. Yakni tidak memberikan faedah, yakni ya seakan-akan mutakallim masih akan melanjutkan ucapannya di mana pendengar masih menunggu kelanjutan ucapannya. Wa qawluhu bil wada' ai al-arabi, yakni al-wada'il arabi. Apa yang dimaksud dengan al-wada'il arabi? Al-wada' kan artinya peletakan. Ya. Peletakan orang Arab. Ya. Diingat kalau kita hubungkan dengan pembahasan hakikat kemarin, di pembahasan warqat, al-haqiqah apa? Nah, ma wudi'a, ya, apa-apa yang diletakkan, ya, kepada, apa, untuk mana asalnya, ya. Yakni, wad'ihi, diletakkan untuk maknan, ya, untuk suatu makna yang diketahui oleh orang-orang Arab. Diketahui oleh orang-orang Arab. Kata beliau, apa maksudnya bil wadhi'il arabi wa huwa ja'lu lafzi dalilan ala ma'nan, yaitu orang-orang Arab atau dalam bahasa Arab kata tersebut diletakkan, ya, lafaz tersebut diletakkan sebagai petunjuk akan suatu makna, dalil akan sebuah makna. Misal Zaid, ka Zaid. Zaid ini al wada', wad'ul arabi. Kenapa? Karena Zaid fa innahu lafzun arabiyun. Dia kata bahasa Arab. Ya. Ja'alathul arabu dalan ala ma'nan, di mana orang-orang Arab menjadikan kata Zaid menunjukkan suatu makna. Apa itu? Wa huwa dhatun wudi'a 'alaiha lafdhu Zaid, yaitu nama apa, nama sesuatu, yakni tubuh manusia yang diletakkan padanya lafaz Zaid. Nah, kitabun ini juga wad'ul arabi. Kenapa? Karena orang Arab menggunakan kata kitab untuk menunjukkan sesuatu yang maktub, sesuatu yang tertulis. Makanya buku dikatakan kitab. Nah, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa kharaja bil wad'il arabi kalamul ajam, kat Turki wal barbar. Maka dengan qaid al-wada', al-wad'ul arabi ini mengecualikan kalam orang-orang ajam. Ajam yakni non-Arab seperti Turk dan barbar. Ya. Fala yuqalu lahu kalamun indan nuhah, maka semua ucapan yang bukan Arab bahasa ajam tidak dikatakan kalam menurut ulama nahu. Baik. Summa qala rahimahullah, ini ma'ruf ya penjelasan terhadap quyut ini. Summa qala rahimahullahu ta'ala, fa misalu majtama'a fihi al-quyut al-madhkurah, contoh yang memenuhi empat syarat di atas, qama zaidun wa zaidun qa'imun. Qama zaidun, zaidun qa'imun. Ya, dua kalimat ini dua-duanya apa? Al-lafzu, terlafadzkan dan terdiri dari huruf hijaiyah. Al-murakkabu, terdiri dari dua kata, qoma zaidun. Ya. Kalau zaidun qaimun terdiri dari tiga kata. Zaidun qaimun sama domir di dalamnya kan? Ya. Kemudian apa? Al-mufid. Ya. Yufidu faedatan tammah. Pendengarnya tidak menunggu lagi yang lain. Pengucap sudah baik diamnya. Dan al-wad'ul arabi. Setelah itu beliau mengirob contoh ini, apa irobnya zaidun qaimun, qoma zaidun, dan apa irobnya zaidun qaimun. Kata beliau, wa irobul awal, irob untuk kalimat yang pertama, yakni qoma zaidun, qoma fi'lun madhi mabniun al-fath, wa zaidun fa'ilun wa huwa marfu'un wa lamati rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi. Ma'ruf ya, wa irobus tsani, irob kalimat yang kedua yaitu, apa, zaidun qaimun, zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa lamati rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi, wa qaimun khabaruhu. Qaimun khabaruhu. Naam. Kemudian kata beliau rahimahullah, faqama zaidun wa zaidun qaimun. Dua kalimat ini, kullum minhuma kalamun indan nuhat. Dua-duanya adalah kalam indan nuhat. Kenapa? fa innahu lafdhun ay sautun mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyah. Kemudian murakkabun li tarakkubihi min kalimataini al-ula qoma qoma au zaidun wasani apa di situ wasaniyah zaidun wa qaimun. Nah, di sini kayaknya ada yang sedikit. Coba coba diperhatikan di situ di nuskhoy antum. Kalimataini. Dua-duanya, dua kalimat ini masing-masing terdiri dari dua kata. Yang pertama, al-ula, untuk kalimat yang pertama maksudnya, koma zaidun, terdiri dari dua kata. Koma wa zaidun. Koma wa zaidun. Baik, sebentar. Baik. Di situ apa? Kalimataini, al-ula qoma. Terus di sini qoma au zaidun. Seharusnya qoma wa zaidun gitu ya. Wa zaidun. Ya, di sini di naskahnya yang ana pakai au. Nah, ini keliru berarti ya, tasrif. Seharusnya qoma wa zaidun. Dua kata kan? Wasani ya pada kalimat yang kedua, zaidun. Wasaniya zaidun wa qaim. Di sini juga ada alif. Zaidun au qaim. Seharusnya zaidun wa qaim gitu ya, yang kedua kan? Wa qaim, yes sir. Iya, baik. Di sini berarti wallahu alam. Nuskhahnya. Zaidun wa qaim. Baik. Kemudian mufid. Li'annahu afada fa'idatan yahsunu sukutul mutakallim 'alaiha. Apa faedahnya? Wahiyal ikhbar bi qiyami Zaid. Kemudian maudhu'. Ya, maudhu yakni bil wadhi'il arabi li'annahu lafdhun arabiyyun ju'ila. Ya, ju'ila dalan 'alal makna. Ya, karena dia lafaz Arabi yang ditunjukkan apa yang diletakkan untuk menunjukkan suatu makna. Baik. Summa qala al-Kafrawi rahimahullahu ta'ala fa kharaja bi qawlina 'inda an-nahwiyyin al-kalamu 'inda al-lughawiyyin. Nah, sekarang beliau menyebutkan di atas atau Ibnu Al-Jurrum rahimahullah ketika menyebutkan al-kalamu huwa lafdzul murakkabul mufid bil wada', kata Al-Kafrawi rahimahullah, ta'rif kalam yang disebutkan oleh Ibnu Al-Jurrum yakni inda an-nahwiyyin. Inda an-nahwiyyin. Dan ini yang seperti sudah kita sebutkan bahwa kadang satu kata itu memiliki makna yang berbeda di disiplin ilmu yang berbeda. Maka kalam kalau dia dibahas dalam kacamata lughah, maka dia maknanya al-lafdzul murakkab al-mufid bil wada'. Nah, adapun kalau dibahas dalam disiplin ilmu yang lain, maka maknanya berbeda, kata beliau. Fa kharaja bi qawlina 'inda an-nahwiyyin al-kalam 'inda al-lughawiyyin. Afwan, 'inda an-nahwiyyin ya. Jadi al-kalam kalau dibahas dari kacamata nahwu, maka dia bermakna al-kalam al-lafdzul mufid al-murakkab al-mufid bil wada'. Adapun kalam kalau dipandang dari sudut pandang dibahas dari sudut pandang lugawiyin, berarti lugawi lebih luas dibandingkan nahwu. Fahuwa indahum kullu qawlin mufradin. Maka kalam menurut ahlu lugah itu adalah semua qawl yang mufrad. Ya. Semua qawl yang mufrad. Ya, ka zaid wa murakkab ka koma zaidun. Jelas sampai sini? 6. Au ma hasala bihil ifham min isyara au kitaba. Ya. Wa iqdun wa nasabun wa nasabin wa nahwihima. Baik. Maka kalam menurut ahli bahasa itu lebih luas dibandingkan kalam menurut ulama nahwu. Karena kalam menurut ulama bahasa katanya mencakup yang mufrad maupun yang murakkab. Ya. Baik yang ada suaranya maupun yang tidak ada suaranya, yang penting terfahami. Ma hasala bihil ifham, baik berupa isyarah, kitabah dan seterusnya. Jelas ya? Baik. Wa kharaja bil kala wa kharaja al kalamu indal fuqaha. Kemudian di sini juga dikecualikan darinya definisi kalam menurut fuqaha. Nah, ini kalau dalam buku-buku fikih disebutkan kata al kalam. Apa yang diinginkan di situ? Masalan dalam pembatal salat. Dikatakan di antara pembatal salat adalah apa? Ya, al kalam. Dia berbicara. Jelas sampai sini? Apa yang dimaksud dengan kalam indal fuqaha? Kata beliau, fahuwa indahum ma abtalas salah. Kalam menurut fuqaha adalah semua ucapan yang membatalkan salat. Bagaimana ukurannya? Min harfin mufhimin ka qi wa i. Ya. Wa har au harfain. Wa illam yufhama ka man wa an. Taib. Al-kalam menurut fuqaha adalah semua ucapan yang membatalkan salat. Dan apa yang beliau sebutkan di sini maruf dalam buku-buku Syafi'iyah, ya, bahwa kadar kalam yang membatalkan salat adalah terdiri dari satu huruf tapi mufhim, difahami oleh orang. Satu huruf tapi difahami. Ataukah dua huruf walaupun tidak difahami. Apa contohnya satu huruf yang difahami? Seperti qi. Qi ini adalah fi'il amr dari waqayaqi. Ya, waqayaqi qi. Yani jagalah. Wa'i. Fi'il amr dari apa? Wa'ayai qi. Gitu kan? Kemudian apalagi contohnya ro. Ya, ro'a ya ro. Fi'il amr dari ya ro'a, melihat. Nah, ini semua kan satu kata, qi'i, satu kata. Tapi dia mufhim. Apa dia mufham, dia difahami. Kenapa dia fi'il amr? Fi'il amr. Maka yang seperti ini, walaupun satu huruf seperti ini, dia batal sholatnya. Sudah dianggap mengeluarkan kalam. Atau terdiri dari dua huruf, walaupun tidak difahami. Seperti man, an, atau min, dan semacamnya. Dari huruf-huruf jer yang lahu maknan. Ya. Min. Ini kan tidak dipahami. Min. Apa an min? An. Man. Apa? Tidak difahami. Tapi dua huruf. Maka ini membatalkan. Membatalkan sholat menurut fuqaha. Jelas sampai sini. Taib. Wa kharajal kalam. Dan tentunya dalam masalah ini ada tafsil dalam masalah amdan sama ghairu amdin. Bicaranya sengaja ataukah tidak sengaja. Ini tafsilnya di fikih tentunya. Tapi ini definisi kalam indal fuqaha seperti ini. Jadi kalau dapati kata kalam dalam buku-buku fuqaha, ya, dikatakan al-kalam, maka definisinya ini. Kemudian wa kharajal kalam indal mutakallim, indal mutakallimin. Kemudian keluar dari sini juga al-kalam menurut mutakallimin. Yang dibahasakan oleh Ibnu Jurum di situ adalah apa? Ibnu Jurum di situ adalah kalam menurut nahwin. Maka bukan kalam indal mutakallim. Siapa itu al-mutakallimin? A'ni ulama at-tauhid. Nah, dan ini salah satu penamaan yang ghairu apa namanya penamaan ajnabi, ya, nama ajnabi untuk ilmu tauhid dinamakan ilmu kalam al-mutakallimun, ya, dari kata al-kalam, ya. Dan penamaan ilmu tauhid dalam literatur ulama ahlus sunnah itu macam-macam, dikatakan at-tauhid, dikatakan iman, dikatakan as-sunnah dan seterusnya. Dan di kalangan mutaakhirin, dan ini lafaz yang ajnabi, ya, dan sebagian mengingkarinya dikarenakan memiliki konsekuensi yang apa namanya membahayakan, ya, yaitu dengan lafaz ilmu kalam. Ini salah satu penamaan tauhid, ya, ini lafaz ajnabi. Walaupun demikian, ini sudah terlanjur tersebar, ya. Nah, kita pahami saja bahwa yang dimaksud dengan ilmu kalam adalah ilmu tauhid menurut tadi mutakallimin. Fahuwa indahum, adapun kalam menurut al-mutakallimin adalah ibaratun anil ma'nal qa'imi bizzatillahi ta'ala. Al-khali anil harfi wa saud. Al-kalam, kalau kita dapati dalam pembahasan buku-buku tauhid, ya, yakni yang dimaksud buku-buku tauhid yang dimaksudkan di sini adalah buku-bukunya ahli kalam, mutakallimin. Dari kalangan Asyairah, Maturidiyah, ya, Kullabiyah dan semacamnya. Ketika mereka membahas masalah kalam, maka yang mereka maksudkan di situ adalah ibarat. Ya, ibarat dari makna yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala yang kosong dari huruf dan suara. Dan ma'ruf ini adalah mazhab Asy'ariyah dalam ilmu kalam. Jelas? Mazhabnya Asy'ariyah wal Maturidiyah dalam dalam kalamullah. Dan ini apa namanya? Qaul yang batil, ya. Qaul yang batil. Jelas sampai sini? Nah, ada yang mengatakan ibarat, ada yang mengatakan hikayah. Ya ada beda-beda tipis di antaranya, tapi secara umum sama-sama menafikan sifat kalam, ya, dengan harf dan suara bagi Allah Subhanahu wa taala, dan menetapkan apa namanya bahwa kalam yang dimaksud pada Allah taala yaitu kalamun nafsi, kalam yang ada pada diri Allah sendiri. Ya, adapun apa yang disampaikan Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ibarat. Jadi Jibril yang mentakbir apa maunya Allah Subhanahu wa taala. Jibril yang menghikayatkan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini penjabarannya dalam pembahasan akidah, ya, perbedaan antara ibarat dengan hikayat. Taib ala kulli hal, ini definisi yang terakhir tentunya mardud, ya, mardud bahwa kalam, kalau kita berbicara mengenai tauhid, maka kalam, kalamullah adalah apa namanya? Ya, sifat Allah Subhanahu wa taala, sifatullah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Sifatul kalam lillahi taala, ya, wa huwa biharfin wa sautin, dan kalam Allah taala dengan huruf dan suara. Taib, wallahu taala alam bisawab, naktafi hadzal qadar. Ini cukup, ya, sampai di sini. Selanjutnya beliau akan masuk mensyarah aqsamul kalam. Taib. Ada soal sampai sini? Taib. Naktif hadzal qadar. Wal ilmu inda Allah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una. Wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyu dhalik wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.